Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Baik, insyaallah malam ini kita akan menyelesaikan bab salat al-istisqa. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan di antara faedah yang dipetik dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Wa minha istihbabu raf'il yadaini waqta ad-du'a." Di antara faedah hadis ini, disukainya atau disunnahkannya untuk mengangkat kedua tangan di waktu atau di saat berdoa. Terkait dengan ini, telah datang dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian Allah tabaraka wa ta'ala, hayyun karim, zat yang pemalu lagi maha dermawan. Yastahyi min abdihi, Allah malu terhadap hamba-Nya, idza rafa'a yadayhi ilaihi, jika hamba tadi mengangkat kedua tangannya kepada-Nya," yakni dalam berdoa, "an yaruddahuma sifran," kemudian hamba tadi menurunkan kedua tangannya dalam keadaan sifron, ya, dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Namun perlu untuk kita ketahui, terkait dengan doa yang dilakukan oleh banyak di kalangan kaum muslimin setelah salat maktubah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka demikian semangat di dalam meriwayatkan tata cara salat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun tidaklah teriwayatkan dari mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, ya, setelah menunaikan salat maktubah, terlebih ya beliau memimpin para sahabatnya doa secara berjamaah setelah salat maktubah, salat yang 5 waktu. Seandainya ini ada, niscaya diriwayatkan oleh para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat di dalam menyampaikan ilmu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, "Wa amma du'aul khutbah fi ghairi hadza," adapun berdoa di saat khutbah pada selain kondisi ini, yakni pada selain kondisi istisqa, meminta hujan, "fala yushra'u raf'ul yadaini fihi," maka tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan pada doa tersebut. Jadi sekali lagi, bahwa doa dengan mengangkat kedua tangan pada saat istisqa, ya, ini yang disyariatkan. Adapun selain pada saat istisqa, tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Ya, akan tetapi hanya dengan isyarat, ya, sababah, yakni telunjuk, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan asal hadis ini ada di dalam Sahih Al-Imam Muslim. Dari hadis Husain ibn Abdurrahman, dari Umarah ibn Ruwaibah radhiyallahu anhu, beliau berkata, khataba Bishr ibn Marwan wa huwa rafi'un yadaihi yad'u. Bahasanya Bishr ibn Marwan, yang ketika itu ditunjuk, diangkat sebagai gubernur di Irak, dia berkhutbah, kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Kata Husain ibn Abdurrahman, faqala Umarah, Umarah ibn Ruwaibah berkata, qabbahallahu hatainil yadain, semoga Allah menjelekan kedua tangan tersebut. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, yakni berkhutbah. Wa ma yaqulu illa hakadha. Kemudian ketika beliau berdoa, tidaklah beliau mengisyaratkan, yakni yaqulu bil yad, yakni mengisyaratkan dengan tangannya, kecuali demikian, yushiru bi isba'ihi, dan beliau mengisyaratkan dengan jarinya, yakni dengan jari telunjuknya. Baik. Dalam riwayat yang lain, wa ma yazidu ala hadhihi, beliau tidaklah menambah dalam doanya kecuali demikian, yakni as-sababah allati tali al-ibham. Ini yang menjelaskan makna isbi' yang dimaksud. Jadi kecuali dengan mengisyaratkan jari telunjuk yang letaknya setelah, yakni jempol ibu jari. Jadi ini yang dilakukan oleh khatib, ya, tatkala dia berdoa di atas mimbar dengan isyarat telunjuk. Kata beliau selanjutnya, wa amma fil istisqa fayustahabbu. Adapun ketika istisqa, maka disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Hatta innahu warada annahu balagha fi raf'ihima. Hingga beliau, yakni bersungguh-sungguh, ya, di dalam mengangkat kedua tangannya, ya, demikian tinggi. Hatta kanat, ya, zuhuruhuma ila nahwis sama'i min syiddati raf'ihima. Sampai-sampai saking tingginya beliau ketika mengangkat kedua tangannya, ya, punggung dari telapak kedua tangannya, ya, mengarah ke langit. Jadi digambarkan anak beliau demikian. Jadi saking tingginya ketika mengangkat sampai punggungnya ke arah langit. Wa qala ba'duhum, sebagian yang lain mengatakan, yang di kalangan para ulama, innahu rafa'ahuma maklubatain. Bahasanya, memang Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dalam keadaan terbalik. Wa inna dhuhurahuma nahwas sama. Bahasanya, punggung telapak tangannya mengarah ke atas, ke langit. Jadi demikian. Wassahih, kata beliau, al-awwal. Ya, yang benar dalam hal ini, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, adalah yang pertama. Jadi mengangkat seperti biasa, namun saking tingginya seakan, ya, punggungnya mengarah ke atas. Ini yang dipilih oleh beliau. wallahu a'lam. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab dalam Fathul Bari beliau juga memiliki syarah Sahih Al-Bukhari yang juga judulnya sama dengan yang ditulis Al-Hafidh Ibnu Hajar, yakni Fathul Bari. Hanya saja beliau tidak sampai sempurna, ya baru sampai hadis 1236 dari 7563 hadis pada Sahih Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Rajab pada jilid 9 di halaman 235 beliau menyatakan waqad ta'awwala ba'dul mutaakhirin hadits Anas ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqsid qalba kaffaihi. Dan sebagian di kalangan mutaakhirin, jadi mutaakhirin di masa Ibnu Rajab rahimahullah, dan ini masanya jauh sebelum Imam Sa'di rahimahullah, telah menakwilkan hadis Anas ini bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyengaja dalam mengangkat tangannya itu dengan membalikkan telapak tangannya. Innama hasala lahu min syiddati raf'i yadayhi anha'a butunahuma ilal ard. Hanya saja ini terjadi karena beliau sangat tinggi ketika mengangkat kedua tangannya hingga perut dari telapak tangannya ini mengarah ke bumi tadi sore tadi. Walaisal amru kama dhanna. Padahal perkaranya tidak seperti yang disangka oleh sebagian mutaakhirin. Bal huwa sifatun maqsudah li nafsihi fi raf'il yadaini fi du'a. Bahkan ini adalah sifat, yakni tata cara yang memang menjadi tujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri ketika mengangkat kedua tangannya dalam doa tersebut. Ini sebagaimana yang sudah disebutkan pada majelis sebelumnya dari hadis Anas yang diriwayatkan Imam Abu Dawud juga Imam Ahmad, di mana Anas ya menyebutkan kana yastasqi hakadha. Beliau istisqa dengan gambaran demikian wa madda yadayhi wa ja'ala butunahuma mimma yalil ar. Di mana beliau mengangkat kedua tangannya dan menjadikan telapak tangannya, yakni bagian dalam, ya mengarah ke bumi, punggungnya ke atas, ya punggung telapak tangannya ke atas. Ini memang yang dilihat oleh Anas ibn Malik demikian. Demikian juga pada riwayat Imam Ahmad. Baik, dan tentunya jika datang, ya. Hadis yang jelas, ya sebagaimana hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, sebagaimana kita ketahui, idza warada al-athar batala an-nadhar. Jika telah datang athar, maka pendapat menjadi batal. Ya, jadi demikian yang ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab, bahwa sifat mengangkat tangan dengan mengarahkan punggung telapak tangan ke atas inilah yang memang dimaksudkan dalam mengangkat tangan pada istisqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam As-Sa'di selanjutnya wal ya'lamil insan, dan agar seorang manusia mengetahui al hikmata fi raf'il yadain, hikmah yang terkandung dalam mengangkat kedua tangan. Wa yastahdhir dzalika waqta raf'iha, dan agar dia yakni menghadirkan kalbunya di saat mengangkat kedua tangan tersebut. Ai annahu mudhhiru dzillahu wa ajzahu wa iftiqarahu ila Allah taala. Yakni bahwa seorang hamba ketika mengangkat kedua tangannya dia dalam keadaan menampakkan kerendahan dirinya, kelemahannya, serta butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu muhtajun ilaihi fi kulli lahzatin min lahawatihi. Bahasanya dia adalah hamba yang betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik-detik dari kehidupannya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa minha, di antara faedah hadis ini, annahu kama yustahabu al-istisqa'u idza ihtija ilaih, sebagaimana istisqa' disunnahkan jika dibutuhkan, yakni ketika terjadi kemarau panjang. Fayustahabu al-istisha' idza kathura al-mataru wa khifa dararuhu. Demikian juga ya, disunnahkan untuk memohon, yakni agar ya, dicerahkan cuaca tatkala hujan demikian sering terjadi dan dikhawatirkan mudarat akibat hujan yang sering turun tersebut. Jadi berdoa untuk meminta yakni ya, dicerahkan ya, cuaca. Lakin la yusallalahu, akan tapi tidak dilakukan dengan salat. Tidak ada salat istisha. Li'annahu lam yarid, dikarenakan tidak datang ya, amalan yang demikian. Jadi melakukan salat untuk mengharap berhentinya hujan atau yang semisalnya. Illa an yuqal ya, yusallalahu idza kathura li'annahu min jumlatil ayat falaisa bibaid. Namun ya, bisa jadi ya, dikatakan ya, dilakukan salat ya, karena ini termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, falaisa bibaid. Dan pendapat yang demikian ya, laisa bibaid, ya, suatu perkara ini pendapat yang tidak jauh. Hanya saja jika kita merujuk kembali ketika perbuatan ini ya, yani tidak dilakukan oleh pendahulu kita, maka tentunya ya, jalan yang lebih selamat untuk kita tidak melakukannya, sebagaimana yang telah kita lalui pada pembahasan tentang sholat gerhana. Baik. Kemudian wa minha, di antara faidah pada hadis ini, istihbabud du'a bihadzal du'a, disunnahkannya untuk berdoa dengan doa ini, yakni sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Kemudian wa minha, di antara faedah dari hadis ini, anal istisqa bir rasuli huwa an ya'tunahu fayad'u lahum, yakni beristisqa, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni meminta dengan cara mendatangi beliau ketika beliau masih hidup tentunya, yang kemudian beliau berdoa ya, memohonkan hujan kepada Allah untuk mereka. Wa dzalika fi hayatihi khassatan, dan yang demikian berlaku hanya ketika, khusus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Karena yang mampu berdoa adalah yang masih hidup. Baik. Wa amma du'auhu au du'au bijahihi faharamun. Adapun ya, berdoa kepada Nabi setelah beliau wafat, meminta kepada Nabi agar meminta kepada Allah diturunkan hujan, ataupun berdoa dengan menyebut ya, kemuliaan kedudukan Nabi ya, seorang berdoa, ya Allah dengan kemuliaan Nabimu turunkan kepada kami hujan, maka yang demikian haram ya, yang demikian haram. Dan sekali lagi, bahwa berdoa dengan menyebutkan kemuliaan seseorang sama saja ya, dalam keadaan orang tersebut masih hidup ataupun sudah wafat, yang demikian adalah perkara yang terlarang. Oleh karenanya para sahabat tidak melakukan yang demikian. Bahkan di masa Umar bin Khattab ketika terjadi paceklik, beliau meminta Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Ini yang dilakukan oleh para sahabat di masa itu. Ini akhir dari pembahasan istisqa. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.